Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk sunnah menghadapkan wajah ke arah khatib saat khutbah Jumat? Ma'asyaral ahibbah, barakallahu fikum. Dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari berbicara khusus di dalam kitabnya Sahihul Bukhari dalam bab yang khusus. Beliau rahimahullah menyebutkan bab khusus tentang hal ini. Beliau mengatakan babu istiqbalin nasi al-imama idza khatab. Bab manusia menghadap kepada imam tatkala sedang berkhutbah. Ketika imam sedang berkhutbah, manusia yang ada hendaknya menghadap kepada imam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari, tatkala mensyarah menjelaskan bab ini, beliau menukil bahwa hal ini adalah wa huwa mustahabun 'indal jumhur. Hal ini adalah sunnah hukumnya menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berdalilkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dalil beliau tentang hal ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jalasa dzata yaumin, bahwasanya beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada suatu hari 'alal minbar, di atas mimbar. Wajalasna haulahu, dan kami pun, yakni para sahabat, duduk di sekitar beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan sisi pengambilan dalil dari Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sisi pengambilan dalil dan yang dimaksud, yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan pembuatan bab dan membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di sini. Qala rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa wajhud dilalati minhu, sisi pengambilan dalil dalam hal ini, anna julusahum haulahu, bahwasanya tatkala mereka duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam lisama'i kalamihi, ingin mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi nadharuhum ilaihi ghaliban, hal itu mengharuskan mereka melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai naik mimbar, para sahabat menghadap dan berkeliling di sekitar beliau. Maknanya adalah tentu mereka melakukan hal ini dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin membelakangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal ini mengharuskan yang demikian itu, sehingga hukum menghadap kepada imam tatkala khutbah adalah sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Apa hukumnya salat fardu di kendaraan jika tidak memungkinkan turun dari bus atau travel? Disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi as-safari ala rahilatihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ketika safar di kendaraannya. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ketika safar, ketika melakukan perjalanan di kendaraan. Haitsu tawajjahat bihi, dimanapun arah kendaraan tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan salat kemanapun arahnya. Yumi'u ima'an, beliau memberikan isyarat dalam salatnya. Ketika itu yang beliau lakukan salatul lail, salat malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam di kendaraan ketika safar. Subhanallah. Ini menunjukkan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Tatkala safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakannya walaupun di kendaraan. Subhanallah. Ini menjadi cambuk bagi kita semua yang selama ini kita sering telat atau bahkan tidak mengerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Semangatnya luar biasa. Istighfar beliau luar biasa. Salat sunnah beliau luar biasa. Semestinya bagi kita semua ma'syarul ahibbah barakallahu fikum meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Salat malam di kendaraan ketika safar. Safar ma'ruf ketika seorang safar diketahui tubuh seorang lemah, lesu, capek, letih. Inginnya istirahat terus. Ini kebiasaan orang kalau safar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam keadaan safar. Beliau kerjakan sholat sunnah ketika safar walaupun di kendaraan. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini illal fara'id, kecuali sholat wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat wajib di kendaraan. Wa yutiru ala rahilatihi, beliau pun melakukan sholat witir di kendaraan. Menunjukkan sholat witir bukan sholat wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat wajib di kendaraan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 1000. Kembali pada pertanyaan, bolehkah sholat wajib di kendaraan? Telah kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan sholat fardu, tidak sama sekali mengerjakan sholat fardu, sholat wajib di kendaraan. Oleh karena itu, tatkala seseorang mampu untuk turun, hendaknya dia turun sholat di masjid-masjid pinggir jalan atau yang semisalnya, atau di tempat-tempat penginapan atau yang semisalnya. Jangan dia sholat wajib di kendaraan kalau mampu yang seperti ini. Tetapi yang namanya di kendaraan ini kita tidak bisa memastikan, tidak bisa memastikan. Kalau seorang membawa mobil sendiri atau naik bus travel, berhenti di waktu-waktu yang memungkinkan kita untuk menjamak, ini ahsan, bagus. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk menjamak, seperti misalkan di waktu subuh, di waktu subuh kita naik bus, kita naik bus travel atau yang semisalnya, tidak berhenti, kita sudah berusaha untuk berhenti tapi tidak mau. Apalah daya, kalau kita tidak mampu maka berarti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah aku, Allah Subhanahu wa taala, membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka jalanilah sesuai kemampuan kalian. Berarti kalau kita tidak mampu untuk turun, kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan sekalipun itu sholat fardu, sekalipun itu sholat wajib, kita lakukan di kendaraan. Kenapa? Karena kita tidak mampu, tidak bisa untuk turun karena kita di bawah kendali, kendali ini, kendali supir yang, supir yang tidak memungkinkan untuk turun. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita berbakti terhadap orang tua yang awam, yang mana banyak berselisih tentang syariat? Dalam hal ini hendaklah kita banyak-banyak mengalah dengan orang tua. Banyak-banyak mengalah dengan orang tua dalam hal-hal yang tidak ada urusannya dengan prinsip. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada mereka. untuk berbakti kepada mereka, sekalipun mereka awam, bahkan sekalipun mereka ahlul bid'ah, bahkan sekalipun mereka orang-orang kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada istilah boikot untuk kedua orang tua. Tidak boleh boikot untuk kedua orang tua. Tidak boleh. Hajar tidak berlaku pada kedua orang tua. Wajib bagi kita untuk tetap menasihati mereka dengan lemah lembut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa in jahadaka, jikalau mereka memerintahkan engkau, antusyrika bi, engkau supaya mempersekutukan aku yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, kata Allah, jangan engkau taati mereka. Diperintahkan untuk melakukan kekufuran, kesyirikan, tetap jangan taati. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Tampakkan akhlak yang paling lembut kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka, tatkala antum belajar sunnah, antum semakin banyak perubahan menjadi baik, bukan banyak perubahan menjadi jelek di mata mereka. Tunjukkan kalau antum berubah, kalau akhlak antum semakin berubah. Tatkala diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf pak, mohon maaf bu, saya tidak bisa melakukannya. Ah, kamu ini nanti saya begini, begini, begini misal. Diancam. Diam, tetap diam. Tetap pergauli mereka dengan baik, lemah lembut dengan mereka. Tetap lemah lembut dengan mereka. Tatkala diperintahkan bermaksiat, jangan taati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita jika ada keluarga kita yang mondok di pondok pesantren yang bukan ahlus sunnah? Di sini disebutkan pondoknya yang mana telah jelas kebid'ahannya. Apakah boleh kita berkunjung dan bermuamalah untuk melihat keluarga tersebut? Tinggal dilihat ya, kalau dia ini orangnya baru, masih memungkinkan untuk didakwahi supaya keluar dari pondok itu. Tetapi kalau sudah tidak memungkinkan lagi, tidak memungkinkan, sudah keras, sudah banyak syubhat, berarti tidak bermuamalah dengan orang-orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Karena kita tidak bermuamalah dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Dihindarkan bermuamalah dengan mereka sebisa mungkin. Walaupun al-aslu fil muamalah al-jaiz, kalau kita kembali ke dalam kaidah fikih, hukum asal dalam muamalah itu boleh, tetapi di sini dalam rangka menyelamatkan agama kita, hendaklah kita jauhi yang seperti ini. Kita jauhi keselamatan agama itu, la ya'diluha syai', tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Barakallahu fikum. Kecuali tadi orang tua. Kalau orang tua, tidak berlaku padanya hajar boikot, harus berlaku baik kepada mereka. Allahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan al-wala wal-bara? Al-wala, loyalitas. Al-bara, berlepas diri. Kita harus berloyalitas dengan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, dan harus berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang jelek, musyrikin, kafirin, dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus al-bara, berlepas diri. Di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-wala, wala dan wara? Mungkin salah ketik ini, bukan wala dan wara, tapi wala dan bara, al-wala wal-bara. Kalau disebutkan al-wala, yang mengiringinya al-bara. Setiap al-wala mesti ada al-bara, bukan al-wala wal-wara. Wara itu ma'ruf, ada makna tersendiri. Tetapi yang lebih pas kalau saya lihat dari pertanyaan di sini, al-wala wal-bara. Al-wala maknanya adalah sikap loyalitas, al-bara artinya berlepas diri. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana mau nanya. Ustaz sudah sudah mulai sholat di masjid atau masih di rumah. Kalau dalam keadaan kita seperti ini, kita masih dalam masa-masa wabah, kalau kondisi sudah memungkinkan untuk sholat di masjid, silakan sholat di masjid dengan persyaratan, dengan ketentuan, menggunakan protokol kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh Menteri Agama kita, sebagaimana disarankan oleh pemerintah kita, sebagaimana yang diimbau oleh pemerintah kita. Barakallahu fikum. Kalau sudah dilihat kondisi sudah aman, misal zonanya sudah hijau, sudah tidak merah lagi, zona sudah hijau, tidak ada yang positif, sudah 0% kasus, sudah dilihat aman, sudah beberapa hari, sudah beberapa minggu aman, silakan sholat di masjid, tetapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker dan yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Kemenak kita. Tetapi tatkala muncul rasa kekhawatiran akan menular atau tertular, karena wabah ini belum selesai, di daerah-daerah lain yang masih merah masih ada, maka sebaiknya di rumah. Sebaiknya di rumah itu merupakan uzur seseorang untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.